Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sing salam, apa sing jawab? Lihat sini. Sepindah malih, mugi-mugi sing jawabe semangat. Dipun paringi jiwa raga ingkang sehat. Amin. Sing jawabe ikhlas, sirose utange ndang lunas. Berarti mengke sing jawabe seru dhewe, utange akeh dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang kula hormati Bapak, Ibu, sesepuh, pinisepuh, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, jamaah rahimakumullah. Mas, nggih. Wonten dalu punika insyaallah pengawasanipun santai nggih. Niki duet kula kalih Rabies. Nggih, niki artis sak niki nggih. Kebetulan Pak Doten iki kan rencang kula. Nggih, mung laire riyen kula kenten. Nggih, kalau nggih sampun jagungan istilahipun cerita-cerita sekedhik nggih bab napa nggih? Nggih, pengalaman nggih. Nah, pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup itu lebih berharga nggih daripada teori. Mila para bapak, para ibu, jamaah pengawasan rahimakumullah. Sepindah monggo kita sami ngunjukaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Allah ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah dumateng kita sedaya, ingkang sepindah nikmat hidayah iman Islam. Kathah tiyang ingkang gesangipun punika celak tiyang soleh ning boten dipun paring hidayah. Contohipun nggih. Kalau sinten Pak ingkang dakwah dipun dakwahaken kalian Rasulullah kan mlebet Islam ning boten kersa siksane paling enteng napa Pak wau? Anu Pak Lik Kanjeng Nabi niku lho. Namine sinten? Anu Pak Muthalib. Abu Thalib. Abu Thalib. Ceritane pripun Pak? Niku ngeten, niku nek miturut ustaz niki lho nggih. Amit amit jauh niku saya nek mungguing kula pribadi jujur mawon niku tenanti kula saya le kula nyekeli agama Islam kula kencengi Pak. Mergi napa? Alhamdulillah. Niku napa? Abu Thalib niku termasuk riyen tentara Islam to Pak niku. Dadi napa nggih istilah garda depane Kanjeng Nabi. Nggih. Lah niku critane ngeten. Niku mboten kersa lan niku mboten oleh hidayah saking arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dados niku tetep mboten kersa salat utawa mboten manembah kali sing mau kuwaos nggih. Lah niku disukani karena niku setese sedherek Kanjeng Nabi. Terus niku disukani tetep manggone teng neraka nanging sing paling teringan utawa sing paling ringan dhewe sing paling ning ringan dhewe nek miturut wau kados wonten wau wektu tajilan kan kula nggih mireng kastu niku Mas Yuda ingkang ndika niku jarene neraka sing paling ringan dhewe men sikile sik temeplek niku pun mateng terus lemop tekan gen uteke lah niku ra nggih niku napa wonten sing gelem niku. Nek terus jenengan ajrih nggih Pak. Wah nek kula tenan mbok dimudir kula tetep mboten purun. Ya Allah. Mulane kula niku sak mampu kula sak gaduh kula istilahe kula kula didadekke wong pripun mawon penting kula niku Islam. Nggih. Kula tetep kudu nggih pripun nggih. Kula pengen niki intine kula matur nuwun sanget kula saged saged napa nggih niki kula saged bergabung kalian Bapak Ustaz kalian warga iki wonten mriki saestu niki nyun ngapunten boten keteges kula ikrar niku lahir batin kula wujude ngeten niki dan kula betul-betul kula ajeng kula rubah kula pengen wae balik kanan bali ten Islam murni utuh nundung utuh. Alhamdulillah niku naminipun nikmat hidayah nggih. Dados dipun syukuri. Lah wong cedhak dados sedulure Nabi kemawon mboten dipun paring hidayah. Lah awake dhewe jauh dari generasi Nabi. Jauh dari masa sahabat. Ananging nopo alhamdulillah kita sami dipun paringi hidayah. Monggo dipun syukuri alhamdulillahirabbil alamin sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalih kalih ngeten Pak, kalih sing dipun sepuh-sepuh niku ame jepuh niku kan sing sepuh nggih kathah. Cobi mengmirengke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku artine ngono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun diumumke teng masjid. Raose pripun Pak? Niku artose kan ngeten nika. Anu sinten kemawon niku kagungane Allah nginjang badhe wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pramila sangune niku namung amal kebaikan. Coba jenengan mboten duwe sangu nek ra cilaka. Ayo to tan driji kula wani. Nggih. Nek jenengan sing mireng pripun, Pak? Wah nek kula tetep gila, Pak niku. Kula niku anggar uger wonten masjid siaran niku kuping kula jujur langsung kula butu. Niku biyen napa sakniki? Sakniki kula biyen kula mboten ngrungokke. Nek riyen dereng sadar alhamdulillah sakniki pun radi sadar. Mugi-mugi sadari terus nggih mboten lumantar nggih Pak. Kula niku stabil ngeten niki mawon burun, syukur bagi niku saged mutlak kula ngrungkepi agama kula. Nggih, nomor kali selawat ugi salam kita sami aturaken dumateng junjungan kita sami, nabi panutan kita sami, nabi besar, nabi agung, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, ugi sedanten umatipun. Nggih. Para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah, dalu punika kita sami badhe mengupas inggih punika nuzulul Quran. Turunipun Al-Qur'an. Kula jeng tanglet, sinten sing saged dereng saged maos Qur'an? Kula tak majeng mriku. Termasuk kula, Pak. Lah, kula saya jengoten sak dine. Dereng saged maos, Pak? Dereng, dereng. Mboten napa-napa nggih. Kapan kamu insyaallah kula privat. Nggih, wonten pinten? Nggih, Pak. Nggih. Kita terus sepindah kita sami badhe ngendikan bab turunipun Al-Qur'an. Sakniki kula tangletaken dumateng para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah. Kinten-kinten Al-Qur'an punika dipun turunaken tanggal pinten Ramadan? Tunjuk jari. Ayo. Nggih, tanggal berapa? Mbaknya menjawab tanggal 17 Ramadan. Perwakilan dari teras masjid. Perwakilan dari halaman masjid yang putri. Berapa Bu tanggal berapa? 17 Ramadan jenengan melu-melu napa ngerti dhewe? Nah. Melu nika nek jenengan Pak Mas, tanggal pinten Ramadan? 17 Ramadan. Sakniki kok gampang tanglete. Kok jenengan saged jawab ngoten dasare napa? Nate mireng ngoten. Nggih alhamdulillah. Nggih. Ning kula badhe maosaken salah setunggalipun ayat Al-Qur'an, surat Al-Qadar. Panjenengan pun hafal, Pak? Kula niku nganuhe Pak Muhammad sewu. Kula niku nderek salat namung rubuh-rubuh gedang. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Ning gedange ampun rubuh terus lho, nggih. Nggih. Ha, niki kula badhe maosaken surat Al-Qadar. Adik-adik pun hafal surat Al-Qadar? Sampun. Sinten sing kersa mau surat Al-Qadar? Sing TPA. Ayo maju, satu orang. sing kersa mau surat Al-Qadar mengke ada hadiah. Ayo. Monggo mau surat Al-Qadar adik-adik TPA. Ayo, Sugi. Ayo. Sugi nanti ada hadiahnya. Pak Triyono, Pak Bim, Pak Guru. Enten sing kersa? Mboten. Nggih kula wasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalih mawon. Sak temene ingsun Allah Subhanahu wa taala sampun nurunaken Al-Qur'an wonten malam Lailatul Qadar. Terus Allah Subhanahu wa taala nurunaken Al-Qur'an malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar niku Bu, malam 17. Ayo, malam 17, malam 17. Tanggal pinten? Ya, okay. Memang ada sebagian riwayat mengatakan Al-Qur'an turun pertama kali nggih okay, niku pada bulan Ramadan tanggal 17. Ning kula wau maos nek nggih sejarah Rohiqul Makhthum, Rohiqul Makhthum niku karya disertasi mahasiswa Jami'ah Islamiyah Madinah yang dapat juara 1 tentang Sirah Nabawiyah. Nalikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun lairaken niku dinten Senin, pas dinten napa sinapun Rasulullah dipun utus dados rasul niku senene wonten sekawan. Niki tanggale nggih punika dipun sebataken tanggalipun tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28. Kinten-kinten sing bener tanggal pundi? Nek Al-Qur'an diturunke di malam Lailatul Qadar, tanggal pinten? 21. Niki sejarah nggih. Ini perbedaan pendapat monggo terserah nggih. Sing penting menawi ayat ingkang setunggal kala wau Allah Subhanahu wa taala nurunaken Al-Qur'an wonten ing malam Lailatul Qadar. Pun ate mireng ngoten, Pak? Mpun. Nggih, tetes malam pinten, Pak? Kula nggih gojekan lho nggih. Soale besok rencanane niku nek kula ngisi pengajian Pak Dukuh jeng kula ajak nggih duet. Nah, mungkin suwe-suwe dadi artis. Ngertos cukul mboten? Biyen wong desa kampung. Nah, jenenge wae ya Eli. Neng nek niki sae. Neng kula nate mireng Doto niku ketoke jeneng napa nggih? Doto niku nek anu niku jarane DOTO bar okay. DO njur DTO. Iya. Dadi bar ditokke njur goleki niku. Nah, masyaallah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus Al-Qur'an dipun turunaken wonten malam Lailatul Qadar. Ugi wonten surat Ad-Duhan ayat 3 dipun ngendikaken inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ingsun Allah Subhanahu wa taala nurunaken Al-Qur'an wonten malam ingkang dipun berkahi inggih punika malam Lailatul Qadar. Nggih punika malam ingkang dipun berkahi malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ugi dipun ngendikaken wonten surat Al-Baqarah. Eh, kok pun ngunjuk, Pak? Nggih. Surat Al-Baqarah nggih ayat 185 Syahrur Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan nalikanipun bulan menika bulan dipun turunaken Al-Qur'an. Lah monggo para bapak para ibu jamaah rahimakumullah kita sami wonten ing bulan Ramadan punika ngathah-ngathahaken maos Qur'an. Masjid mriki wonten tadarus mboten? Enten? Enten Masjid Mutaharoh enten tadarus? Nah, sing mriki pun asal pinten jus? Ayo, pinten jus, Bu? Sing regep ibu-ibu niku. Nggih, jenengan? Kula mboten iso niku, Pak. Kula namung midhangetaken niki Mas Samsul Alam niku. Nek niku maos kula ten minggingipun nah, karena kula nggih pengen dicukani anune napa amale niku wae termasuk nggih. Sae to, Pak niku. Dari 14. Menawi kita sami mboten saged maos, salah setunggalipun kita sami mirengke. Mungkin pahalane sami. Ning ampun mirengke terus biasane nek sing mirengke niku disambi-sambi, ya sambi wianan, ya sambi maem, ya sambi ngombe. Nggih to, Pak? Oh, malah mboten betul. Sing maos mboten disambi. Mila nggih ampun mirengke to, mengke kalih belajar. Saniki belajar Quran niku mboten kedah ngangge ikra. Pak Dukuh sinau ikra ya gengsi. Dukuh kok sinau ikra. Marin pun ngene wae pun ate dikatam niku. Oh, nggih, katam. Ikrok setunggal. Iki ikrok setunggal dikatam. Nggih, jaman dinten anu, Rahman. Saniki enten metode membaca Al-Qur'an. Nek Dukuh niku metodene mboten ikrok. Pakai sakifa, pakai umi. Jadi nek kowe mbeto buku apa? Wo rahasia ini padahal buku ikra digedhekke. Nggih, terus mboten napa-napa, nggih. Belajar Al-Qur'an niku, nggih. Niku nggih. Alhamdulillah kita sami senggadai kesempatan belajar. Mungkin nek mboten istilahipun mboten alit gereng saged wong kesempatane nggih sadari sakniki nggih. Riyen nggih buktine nggih tahu nggih. Jenengan riyen SD-ne MI napa negeri, Pak? Negeri, Pak. Negeri. Nggih. Zaman SD punika diajari maos Quran mboten? Mboten nek nau diwajak di Alah jenengan pas zaman diwajari maos Quran jenengan sering bolos kok. Nah niki kula kalih si Mas Samsul niku disukani ngeten lho, Pak. Amin jaimu niki kalih ndelok mboten nggih. Okay. Ah niki. Napa HP-ne anyar to kok didudhuhke? Niki lho, Pak. Niki sing dituji kali Mas Samsul niki. Niki sing ngajari kula niki. Pundi? Sedanten nggih kadhang wonten niku mboten namung jenengan. Mboten Mas nek jenengan pun paham persis. Lah niki nggih niki mbaca niki lho Pak. Ah niki sing kula delok niku. Nggih. Ya sing niku Mas Samsul niku. Nggih, dados HP niku dimanfaatke ampun diisi nyanyian tok nggih Pak Duko. Wah, mboten nonton Al-Qur'an. Yeah. Terutama kesempatan kita sami. Nek misalnya kita sami maos kan butuh waktu khusus. Nek kita sami mirengke tinggal di setel muni kita sami mirengke. Timbang mirengke sanes-sanes e nek mirengke Al-Qur'an niku kita sami mirengke pahalanipun kados membaca. Luar biasa. Nggih. Terus monggo kita sami sing pun saged dipun ngendikaken wonten hadis man qara Al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asafrotil kiramil baroro. Sinten tiyang sing saged maos Quran waosanipun sae kedudukannya seperti malaikat yang mulia. Wa man qara al-Qur'ana wa huwa yatata'u bihi. Siapa yang baca Quran tapi masih terbata-bata. Nek cara mriki terbata-bata iki napa? Jawane. Tlegak-tlegu, grotal-gratul. Nah, niku pahalane kalih sepindah pahala kerso maos Quran nomor kali pahala membaca Qurannya. Nah, stay gratul iku lho, grotal iku lho. Wis grotal sik gratul. Niku pahalane dobel, nggih. Ning sanajan tesih grotal gratul monggo semangat belajar terus membaca Al-Qur'an. Kuat tangan. Nggih. Pak, basa Inggris kali basa Indonesia gampang pundi? Nek kula nggih basa Indonesia sing gampang. Nek basa Inggris kali basa Jawa gampang pundi? Gampang basa Jawa. Nggih. Sebabe napa kok basa Jawa gampang? Karena pun hariane niku to. Nggih, lah kanton Al-Qur'an nggih ngoten. Nek bentinten Al-Qur'an niku diwaos, insyaallah gampil. Jenengan kathah maos Qur'ane, napa maos Qur'ane, napa mbuka HP-ne? Malah kula nek Qur'an barang nggih mboten tahu ya, Pak. Nggih, nek mbuka HP, nek mbuka HP ngrungokke niku namung ya, Pak. Mboten maksudnya buka i ngoten lho, mboten mirengke. Nggih. Terus intinipun Bapak Ibu mbuh kita sami punika saged maos lancar nopo dereng monggo kita sami belajar Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkan. Nek mboten saged ngajarke mang belajar Al-Qur'an. Terus mung kalih tiyang Islam niku belajar nopo ngajarke. Nggih, mengke nek dereng saged belajar, nek pun saged ngajaraken dumateng tiyang sanes. Niki kewajibanipun tiyang Islam. Dados milih mung loro, milih belajar nopo milih ngajarke. Nek dereng saged ngajarke berarti kewajibane belajar. Mengke ada nopo nggih ada hadiahnya. Nggih. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi terutama buat adik-adik yang kecil. Ayo adik-adik mirengke. Adik-adik yang di masjid mirengke. Kalau wong nggih punika Al-Qur'an. Nggih, kula jeng tanglet. Ayat Al-Qur'an yang diturunkan pertama kali surat napa, Bu? Al-Fatihah. Jos. Nggih. Leres mboten, Pak? Kula jeng tanglet iki yurine leres, Pak. Nggih, Mbak, boleh leres nih, Pak. Iru. Insyaallah leres. Ya, insyaallah salah. Salah. Bagus jawabannya, tapi maaf, salah. Al-Qur'an yang diturunkan pertama kali surat napa, Pak? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Soale pas pelajaran ini Pak Duko mboten lebet. Nggih. Oh, kena apa men bab niki kula mboten tau mlebu, Pak. Nggih. Niki nek pelajaran agama Bu jujur encang kula niki, nek pelajaran agama sering bolos. Pak jujur kula, Pak. Napa enten niki? Soale pripun? Nek misale ngapusi malah saya lir kosa mangkit to. Dadi napa enten mawon kula. Wis ngaji ngapusi. Maaf. Niku guyonan karena pun perjanjian teng mriku wae nggih. Kita terus ayat yang pertama surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan teng pundi, Bu? Pundi, Bu? Gua Hira napa gua Pindul? Di Gua Hira. Nggih. Nalikanipun dipun turunaken ayat Al-Qur'an pertama kali, Rasulullah nembe bertahanus, nembe menyepi. Nggih. Dados tiyang niku menawi tiyang kalau nembe susah, Rasulullah niku sedih mirsani keadaan umatipun sepindah dipun angkat dados rasul, Rasulullah niku sering mengasingkan diri. Ning nek mengasingkan diri ke tempat-tempat yang baik. Kalau kita misalnya sedih, murung, banyak permasalahan, silakan mengasingkan diri di masjid. Jangan pergi ke Malioboro. Engko kancane ya oke, rasido mengasingkan diri. Kita sami ngibadah dumateng Allah, milih waktu-waktu yang paling bagus. Ya, kira-kira waktu nopo sing paling bagus kagem bermunajat dumateng Allah Subhanahu wa taala? Malam. Kapan malamnya? Dua per tiga apa sepertiga bu? Sepertiga malam yang akhir jam pinten pak nek sepertiga? Sak derenge sholat subuh. Sak derenge sholat subuh, okay. Jam 2 sampai sekiranya jam 4 sepertiga malam terakhir waktu nalikanipun kathahipun tiang nembe sare, tiang kolowongu bermunajat dumateng Allah, mengatur kesedanten keluh kesah jenengan dumateng Allah, sing sakit mang nyuwun sembuh dumateng Allah, sing kathah utange mang pradul dumateng Allah. Mengke sing maringi solusi Allah. Leres niku Pak. Nggih. Sing rumaos kathah dosane, sinten? Kula. Kathah dosane. Nggih, kabeh jenengan, Pak. Nggih. Niku mang munajat dumateng Allah sepertiga malam yang akhir, hati lebih dekat kepada Allah. Aturaken sedanten kalau kesah kita sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertahanus. Akhiripun Rasulullah punika dipun datangi malaikat Jibril, nggih. Punika dalam bentuk manusia. Terus Rasulullah punika dipun himpit, ibaratnya cara dirangkul, dikekep. Niku terus malaikat Jibril ngendika ikro. Ikro pak, mang maos pak. Maos nopo? Lah iso maos. Ma ana bikore, aku ndak bisa baca. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Rasulullah gemeter mantuk. Terus mirsani malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sangat besar. Bentuknya malaikat Jibril diemot-emot nggih, Pak. Malaikat Jibril niku memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupi ufuk. Jadi enggak ada sewiwi, nek sewiwine dibuka bisa menutupi timur dan barat. Niku malaikat Jibril. Sifatnya uli aznihati masna wasula sawaruba. Niku disebut sebatakan dalam Al-Qur'an, malaikat Allah menciptakan makhluknya namanya malaikat. Malaikat itu sifatnya memiliki sayap 2, 3 atau 4 dan sayap yang sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Nek cara awake dhewe aja nggambarke sewiwi, sewiwi siji iki piye nek sewiwi ganjil iki nggone ngendi? Nah, ning niki dipun damel dening Allah menunjukkan nedahaken kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malaikat punya sayap, satu sayap dibuka, timur dan barat tersentuh. Rasulullah niku medal saking Gua Hira mirsani malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di depan, di belakang, di kanan, kiri, di belakang semuanya. Itu adanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril nate datangi para sahabat dan Rasulullah dalam bentuk manusia juga dalam bentuk aslinya. Niki masya Allah. Akhiripun Rasulullah punika gemeter, terus kados ndrodhok, mantuk datang dalemipun sinten dalem griyanipun istrinipun Rasulullah yang pertama. Khadijah, nek biasane nek cara wong daerah UMJ mriki tambahi Siti nek wedok. Siti niku asline napa to, Pak? Siti niku nek cara Jawane namine napa, Pak? Tanah. Nek cara Arab Siti niku Sayyidati, tuan putri. Terus biasane nek wong napa wong Indonesia niku nek cara jeneng-jeneng tambahi Siti. Siti niku katane Sayyidati, tuan putri. Kula jeng tanglet, nek Maisaroh niku lanang napa wedok? Niki dusune namine pundi? Ngebel ngono nggih. Nek Maisaroh ngebel iki lanang apa wedok? Wedok, neng nek Maisaroh Arab niku lanang. Karena Maisaroh niku sing rencangi Rasulullah nalikanipun dagang. Maisaroh niku gumun, saben-saben panas mesti Muhammad ki dinaungi awan, dadi ra kepanasan. Iki mesti dudu manusia biasa. Nggih. Mekaten ugi nalikanipun angsal wahyu, akhiripun mantuk dateng dalemipun istrinipun naminipun Khadijah, niku Rasulullah SAW ngendika zammiluni selimuti aku njaluk dikemuli. Sebab menapa ndrodhok gemeter niku peristiwa pertama Rasulullah mendapatkan wahyu. Nggih, terus Al-Qur'an dipun turunaken niku dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia niku pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 21. Adapun turunnya sering, setelah itu turun berangsur-angsur berdasarkan peristiwa. Contoh, Rasulullah niku nate nalikanipun adep-adepan kalih para pejabat Quraisy. Terus enten Abdullah Umi Maktum sing wuto, padahal Abdullah Umi Maktum niku wuto pengen masuk Islam. Sementara pejabat-pejabat Quraisy tidak masuk Islam. Rasulullah istilahipun bermuka masam kali Abdullah Umi Maktum, terus menghadapi tiang-tiang Quraisy ditegur dening Allah. Naminipun surat nopo dek? Ayo, naminipun surat nopo? Nek bisa ke depan saya kasih hadiah. Surat apa? Surat napa, Pak? Surat napa, Mas? Abasul. Napa, Mas Samsul? Surat napa? Abasa. Abasa wa tawalla angja'ahul a'ma. Wa ma yudri kala allahu yazzaka dan seterusnya. Dan Rasulullah memilih niki menghadapi para pejabat, padahal pejabat itu tidak pengen Islam. Sementara yang pengen Islam malah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah jengi pun kula badhe ngaturaken fungsi-fungsi Al-Qur'an. Fungsi Al-Qur'an ingkang sepindah, Al-Qur'an punika dados cahaya. Sinten mas sing beta Qur'an? Mas Samsul beta Qur'an? Jenengan saged matur sih, Pak. Surat An-Nisa. Ingat kula patusane dhewe. Usake. Ndak didikte terus nggih. Ning seneng kula. Seneng ta Pak nek kula jak guyonan? Wah, seneng Pak. Nggih, ra apa-apa. Mengke suatu saat mengke nek enten duit pengajian, nah mengke kula ajak. Nah, niku kula wasaken nggih. Karena nama saya di sini, Pak. Nama saya aslinya Mas Burhan. Saya aslinya dari Solo, tapi Solo mepet kidul Wonosari Gunung Kidul. Dados wong Solo kok Gunung Kidul. Dados kula daleme niku Wonosari Gunung Kidul perbatasan kalih Sukoharjo. Niku nek ngidul Gunung Kidul, nek ngetan Wonogiri, nek ngulon sithik Cawas Klaten. Dados pojokan pas. Nah, niki ada ayat Quran, ada nama saya di sini. Nama saya Burhanuddin. Nah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Nah. Hai orang-orang yang beriman, hai manusia, telah datang kepada kamu Burhan dari Tuhanmu. Masya Allah, ini jenengku mlebu kene. Nah, nama aslinya Burhanuddin. Saya kuliahnya di UMJ. Nah, di UMJ jenengan kuliah teng pundi, Pak? Riyen kuliah. Lha kula sak tangle sak estu. Jalan Matur Setyo, Pak. Oh, nggih. Universitas Godian Mengulon, gamping mengidut, mengetan. Jalan Matur Setyo panjang. Oh, nggih. Oh, nggih. Universitas napa naminipun, Pak? Mubat mabit nih. Nggih, dados niki fungsi Al-Qur'an ingkang sepindah, hai manusia sesungguhnya telah datang Burhan, itu artinya bukti kebenaran dari Tuhanmu dengan mukjizat, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an. Napa kemawon perkawis nggih punika sedanten dipun sebataken wonten ing Quran. Nek kula bakul klambi, kula jeng tanglet. Cara ndamel klambi teng Quran enten mboten? Enten mboten, Bu? Cara buat baju dalam Quran. Nek mayoritas masyarakat ngebel niki mata pencaharianipun napa? Werni-werni, Pak. Pejabat. Nggih, niki. Saben enten. Nah, nek industri rumah tangga napa, Bu? Mriki. Tempe. Nggae tempe enten mboten teng Quran. Enten mboten, Pak, Mas. Enten. Kula sebataken ayatipun. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ahlinya jika kamu ndak tahu. Cara bikin tempe pripun? Tekok karo ahline. Cara bikin baju tekok karo aku. Nah, karena kula buka kursus, Bu. Kursus gratis, tapi syaratnya kerja tempatku. Kursusnya gratis, kayak mesin, bayarin nggak gue klambi. Nah, sak klambi, gue jangan tanglet. Nek klambi batik, ngerti ini si ciregane pinten. Jahitnya lho, pinten. Nek jenengan jahit ke pinten, Bu, klambi batik. 50 ribu, ngen kula 5 ribu. Nah, nge, ongkosnya 5 ribu, nek gelem ya kerja gue, nek ora ya wis. Nah, lah sedina untuk 10 kok. Nek nampa jahitan paling sedina untuk siji, podo. Tapi kan dikei gawean terus. Nah, terus Al-Quran ini sebagai petunjuk, terutama petunjuk atau cahaya yang menerangi manusia menuju jalan yang benar. Karena menawi tiang kolawau punika petunjukipun sanes Al-Quran, mengke dados tiang-tiang ingkang rugi. Petunjukipun sanes Al-Quran, mengke dados tiang-tiang ingkang sesat. Kula nate nderek pengajian, Pak, kula critake. Taun 1950, jenengan lulus SMA tahun pinten, Pak? Sangang dosa nggih. Dugi sepriki mboten lulus kula SMA. Aduh. Kejeron kula sing teko, riyen kuliah S2 teng pundi? Jalan Wates niku. Yo nggih. SMA, S1, S2 di Jalan Wates. Sekolahnya pun bubar nih. Berarti ini ajeng registrasi jasa? Oh, mboten. Pun mboten nenten nggih. Terus kula nate taun 1994 kelas 3 SMA. Niku kula tau melu pengajian. Sing mulang mahasiswi saka Jogja, dadi murid lanang-lanang sing mulang wedok. Nah, saben mulang niki ora gelem nek jenenge ngaji ki nang masjid. Ngajine dilian nang kamar, malah ngeri nggih. Nang kamar kosong, nang omah kosong, nang gunung-gunung karo joget-joget. Ngajine niku nggih nek nurut kula iki is aliran sesat tenan. Ora oleh salat. Ngeri to, Pak. Padahal awake dhewe niku nek ngaji dijak salat. Niku ora oleh salat. Saben ngaji diwarai carane colong jupuk. Niku saestu. Nggih, dadi nek ngaji niku piye carane njukuk barang neng toko, nek numpak bis ra bayar, piye carane ngapusi wong tua, piye njukuk barange kancane. Niku ngaji niku ajar-ajarane ngoten niku. Nggih. Pedomane napa nggih karepe Al-Qur'an ning ditafsirke ngangge istilah pemahamane dewi-dewi. Nek jaman riyen critane jarene lho omongan niku nderek alirane DITII Kartosuwiryo. Nate mireng Pak nggih, jaman riyen. Kartosuwiryo nggih. Nggih, DITII. Ning niki mboten mbah sik niki. Nggih. Sebabe napa? Wong ngaku-ngaku niku ya akeh. Mbah niku bener napa salah? Ning ngantos sak menika kelompok kala wau mboten nate salat. Sampai sak niki jenenge ya Islam. Nggih. Ning mboten tau salat. Sak niki punya pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Masya Allah. Pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Mungkin jangan golek dhewe kula mboten dudui. Mungkin golek dhewe, gen goleki teng HP nggih enten. Lah wong belajar Islam kok malah ora oleh salat. Kula teng Jogja pisanan niku diajak jenenge baiat. Baiat niku sumpah setia sama kelompok niku. Nggih, dugi janti pisanan kula ya bingung. Jogja iki apa to tekan janti pisanan. Rencang-rencang kula sak mobil dijemput kabeh saking saking janti diajak teng sebuah villa dekat Gembira Loka. Bar niku sing nganggo jilbab kon copot kabeh. Salat wae ora entuk terus dilebokke teng losmen iku terus disumpah setia janji sama kelompok tersebut. Akhiripun ajaranipun ora entuk salat. Sing wedok ya ora oleh jilbaban. Dadi Islam ki delian. Bermusuhan dengan pemerintah. Terus diajari nyolong, nek numpak bis ra bayar, jikok barangnya kancane ngapusi wong tua, niku pun bendino. Dadi kula nek ngapusi wong tua pun biasa. Taun 1994. Lah sing ngajari ngoten kok, nek ra ngajari, nek ra diajari ngapusi wong tua ya ora oleh duit to. Lah bendino mbayar kok. Ha, niki pedomane Al-Qur'an ning diselewengke. Nggih. Dados Al-Qur'an pun kok dados pedoman, dados petunjuk. Ugi Masya Allah Al-Quran punika inggih punika saged dados obat. Nate mireng enten tiang sakit nopo kesurupan terus diwaoske Quran. Namine nopo Pak Duko? Di nopo nggih? Di ruqyah. Nah, alhamdulillah di ruqyah. Di ruqyah niku. Kula wedine rada ndekte. Di ruqyah niku enten tiang sakit, sakit fisik, sakit. Nah, niki hati nggih punika saged diruqyah mawi Quran. Kula nate salat enten masjid ngen kula. Lah, pas salat rakaat pertama niku mau surat Al-Ikhlas. Imame mau surat Al-Ikhlas, sebelah kula niku langsung glidek ambruk. Lah kula yo batalke salat yo mesake to. Terus kula tulungi. Pas nulungi niku sing maca Al-Ikhlas rampung, terus tiyang niku ngadeg meneh. Mboten napa-napa, terus salat meneh. Loh, iki jane lor apa ta iki kula ngumun. Dadi salat rakaat pertama tak batalke. Oh, ternyata tiyang kala wau iki kesurupan. Dadi nek mirengke surat Al-Ikhlas, niku terus kaya semaput. Demite mlebu Pak Malan. Dados tiyang niku dadi kesurupan. Niku Al-Qur'an saged nggih obat. Dados tiyang sing kesurupan kala wau saged dipun waosaken ayat Al-Qur'an naminipun dipun ruqyah. Kula nate enten mahasiswa. Mahasiswa murid saya niku biasane nek ajeng lulus kudu setoran hafalan Al-Qur'an. Mbak, baca Qur'an. Baca Al-Fatihah. Tidak bisa, Ustaz. Baca Al-Fatihah enggak bisa. Nah, kamu sholat enggak? Saya sudah 4 tahun, bahkan sudah sejak SMA enggak sholat. Kok bisa? Nggih. Nah, saya dulu itu SMP-nya di MTS. Tapi waktu SMA saya pindah di sekolah non muslim. Sekolahnya di sekolah non muslim. Sampai saat ini saya sudah tidak pernah sholat sejak kelas 1 SMA. Lah Al-Fatihah sudah lupa, baca enggak bisa. Setiap kali saya mau sholat, saya ditendang, ada yang nendang saya. Setiap kali saya mau wudhu, ada yang dorong saya. Akhirnya saya ikuti terus, sampai sekarang saya sudah lupa sholat itu seperti apa. Jadi muslim ning yo ora tau sholat. Terus kula waoske surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Langsung semaput. Ya, lah. Langsung semaput. Neng kula waoske niku bocah dremimil, cerita macam-macam nggih kula waoske terus. Akhiripun ngantos nek enten sing masuk niku jenenge jin apa setan. Nah, jine niku terus metu. Bar niku pokoke jenengan sampean kudu belajar Quran. Akhiripun belajar Quran, ujian sing penting iso ya rasa setoran. Niku alhamdulillah dalam waktu 3 minggu langsung bisa baca Quran, belajarnya di AMM Yogyakarta. Bisa baca Quran. Udah bisa baca saja, alhamdulillah sudah saya kasih nilai lulus. Ya, terus Al-Qur'an itu bisa sebagai obat, termasuk obat fisik. Oke, niku nate wonten salah setunggalipun sahabat mertamu teng kampung. Nggih, naminipun tamu disuguh mboten, Pak? Disuguh. Oke, ning dukuhe iki ra gelem nyuguh, ra gebangeten to. Nggih. Lah nggih, terus pas mertamu teng kampung tersebut, ketua kampungnya niku Pak Duko ora gelem nyuguh. Ning Pak Duko doto niku purun. Nggih. Lah, pas ngoten niku ternyata Pak Duko niku tersengat kala jengking. Nah, nate kesengat kala jengking, Pak. Nggih. Lah niku akhiripun matur kalih tamu niku wau, nggih, nyulon tulung niki nek kesengat kala jengking iki dipiripun ke. Ternyata nopo para sahabat ngendikaaken niki jalan satu-satunya cuma diruqyah. Diruqyah itu apa? Dibacakan Quran. Ning saya enggak mau bacakan Quran. Wong tadi saya mertamu aja ra disuguh kok. Dengan syarat jenengan memberikan upah kepada saya. Nah, jadi meruqyah dan kemudian diberikan upah itu hukumnya juga boleh. Nah, jadi Al-Qur'an akhirnya apa? Tiang kalau diruqyah, diruqyah terus tiang kalau sembuh. Dados disengat kala jengking, diruqyah sembuh. Dados Al-Qur'an bisa sebagai obat fisik, juga bisa sebagai obat hati. Oke, ini pertengahan kajian. Saya ingin memberikan hadiah siapa ya? Buat adik-adik. Nah. Nek kagem MC-ne pripun? Berdua. Oke, Mbak, berdua. Saya mau ngetes Anda. Silakan maju dulu. Berdua. Mana yang satu? Di sini duduk sini berdua. Saya akan memberikan hadiah kepada Anda 4 lembar uang. Ya. Yang satu 2 juta, yang satu 5 juta, satu 20 juta, satu 50 juta. Ada persyaratannya. Satu, saya memberikan hadiah kepada Anda karena saya Ramadan pengen sedekah. Ning contohnya kecil aja, cuma 2 juta, 5 juta, 20 juta dan 50 juta. Tapi nolnya yang 3 saya tinggal di rumah. Ya, syaratnya uang saya sedekahkan kepada Anda, silakan satu orang milih dua. Anda ketika memilih, ya, Anda juga harus memperhatikan orang lain. Aku tak sing sithik wae, kancaku gen sing akeh. Nah, yang kedua, yang Anda pilih salah satunya harus Anda sedekahkan. Nanti pilih yang Anda sedekahi siapa? Boleh ibu, boleh adik, boleh masjid. Nek masjid misalnya nggo tuku apa? Nah, nanti silakan saya memberi sedekah kepada Anda, Anda belajar untuk bersedekah. Saya mengeluarkan uangnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. 50 juta nolnya tak tinggal. Kemudian 2 juta. Nah, 5 juta sama 20 juta. Nah, niki. Silakan masing-masing memilih 2. Nanti yang tidak Anda sedekahkan buat Anda, yang Anda sedekahkan silakan dipilih. Kalau sedekah pasti yang paling baik. Terserah Anda mau sedekah 2.000 boleh, 5.000 boleh, 50.000 boleh, 2.000 boleh. Nah, silakan masing-masing mengambil 2. Pilih aja 2. Kalau Anda kasihan sama dia, aku ngambil yang kecil aja. Ah, kalau Anda kasihan sama dia, aku ngambil yang kecil aja. Ya, silakan milih 2. Nek ben adil, rada gede, ya paruan. Wes silakan diambil dulu. Milih 2. Mbaknya ini 2, mbaknya itu 2. Wong nanti juga Anda sedekahkan kok, enggak apa-apa, ambil aja. Silakan diambil. Ayo. Nggih, Pak, mang celakke, Pak. Nyuwun tulung, Pak. Nggih. Nah. Pak Duko mendes setunggal. Enggak, silakan dipilih, Mbak. Ambil 2. Ayo cepet, selak waktu nentek. Ambil 2, silakan. Masya Allah, ini isar namanya. Isar itu dia mendahulukan orang lain supaya orang lain diberi kesempatan lebih banyak. Bu, saya mau tanya, nek jenengan, misalnya jenengan itu bagian beras, pilih untuk sengokeh napa sithik? Loh, pinter eram iki, luar biasa. Luar biasa. Milih sing sithik sae, nggih. Nek saged Anda menjadi yang memberi, jangan menjadi yang menerima. Sudah diambil. Mbak, jenengan berarti sisanya 2. Ya, Anda dapat 20.000 dan 50.000, alhamdulillah. Ya, sekarang sedekahkan. Salah iku mau njuk sing cithik, wis sedekahmu 20.000, salah. Ah. Sekarang sedekahkan salah satunya. Pilih sedekahmu buat siapa? Boleh manggil adik itu boleh, sedekahnya buat masjid boleh, buat bapak, buat ibu, buat kakak, buat adik boleh. Silakan, Mbak. Nah, tapi yang disedekahkan cuma satu, yang satu buat Anda. Oke. Yang mau maju Anda nunjuk adik. Oke, yang mau maju adik silakan. Mau dikasih? Cepat. Ayo, 1 yang paling duluan. Cepat. Ayo, dikasih yang berapa? 5.000. Salahe milih sithik, sedekahmu mung 5.000. Ya, Anda mau sedekah buat siapa, Mbak? Masjid, ibu, bapak, adik atau jamaah yang lainnya? Masjid. Oke, mau sedekah berapa? 50.000. Lah makane nek milih iki sing oke. Wong milih iki nggo sedekah kok. Ya, jadi yang 20.000 buat Anda besok buat buka, ya. Yang 50.000 untuk beli apa supaya pahalanya mengalir terus-menerus yang ada kaitannya dengan saya terangkan tadi. Beli apa? Masjid untuk beli apa supaya pahalanya mengalir. Nek nggo buka iki tahun iki entek. Ning njenengan tukokke apa bisa sampai seumur hidup Anda? Ya, tukokne apa yang ada kaitannya dengan materi no. Maksud itu tukokne keset, ya ora nyambung karo materi sing diterangke saiki. Belikan apa? Al-Qur'an. Oke, takmir masjidnya mana? Ini menerima 50.000, tolong besok belikan Al-Qur'an, pahalane ya dapat, alhamdulillah saya juga dapat. Monggo takmir masjid dikasih. Ini adik-adik latihan Pak sedekah lho, Pak. Pak Bandi. Nggih, mengke dipoto, kula pengen dipoto soalnya. Ayo Pak Bandi mau, Pak. Monggo perwakilan, walaupun 50.000 ini contoh sedekah. Tadi yang ngambil 2.000 sama 5.000 ya rezeki. Monggo Pak Bandi. Ya. Ya. Monggo Pak. Ayo Pak Bandi. Sing ngaturke Pak Duko nggih. Oh nggih. Nggih. Nah niki sedekah dari adik siapa namanya? Ya, sedekah dari adik untuk masjid dibelikan Al-Qur'an. Siapa yang baca Qur'annya ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang mengalir. Ini contoh sedekah. Diaturke Pak. Nah. Ya, yang sebelah kiri punya sangu 2.000. Dan sewu niki kula. Yang kanan yang kiri niki kula mangkili adik niki maring nggih niki kagem tumbas tumbas Al-Qur'an kagem kebetan masjid iki sinten sing belajar mangke mugi-mugi dados amal saya. Kula nyuwun dipoto setunggal, Pak. Nggih. Kula nyuwun mangkili saking saking jamaah. Saking jamaah Masjid Nurul Ikhlas ngaturaken sangat matur nuwun, alhamdulillah insyaallah mangke saged migunani dumateng lari-lari utawi masyarakat wonten ing wilayah saki wotengipun Masjid Nurul Ikhlas. Matur suwun. Amin, amin, Allahumma, amin. Ya Allah, matur nuwun sanget. Kula tesih nggadahi kesempatan saged seramung kalih ngaten iki. Jenengan iki nangis napa, Pak? Matur nuwun banget. Nuwun, matur nuwun, matur nuwun, ya Allah, matur nuwun banget. Oh, nggih, alhamdulillah. Matur nuwun banget, Pak. Nggih, dados alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Kalau niki wau nggih, kula badhe nerangaken separo pengajian kita, mungkin 10 menit lagi nggih. Nyuwun pangapunten mbok menawi kedawan. Insyaallah kita sami badhe nerangaken bab amal yang mengalir pahalanya terutama di bulan Ramadan. Saya mau bercerita nggih, cerita iki cerita nggih penutupan. Ceritanipun nggih punika di Madinah di awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ten Madinah niku terjadi musim paceklik yang panjang, kemarau. Toyane mboten sumur-sumur mboten ngedalke toya napa malih Arab. Arab niku ra okehe padang pasir to nggih. Nek udan nek enten Arab niku setahun ping pinten? Paling pisan pindho. Dados wong Arab niku nek udan niku do teng dalan, do teng latar, do pengin diudani. Nek wong ngebel, nek udan pripun? Ngeyo, beda. Penasaran udan ki apa? Mawon Pak biasane. Nggih. Terus akhiripun wonten salah setunggalipun sumur, sing sumur kala wau ngedalke toya terus di setiap musim. Naminipun sumur Raumah. Sumur Raumah. Nggih. Dijenengi Raumah sebabipun apa? Karena dipun gadai dening tiang Yahudi naminipun Raumah. Yahudi niku Islam napa mboten? Mboten. Nek tiyek cara riyen Yahudi niku umate Nabi sinten? Nabi Isa atau Nabi Musa? Lah, nalikanipun mekaten mirsani ngaten tiang Yahudi niku nek adol banyu adole dilarangke. Wong Islam ya ora kuat. Wong Islam do saka Mekah hijrah teng Madinah ora sangu kok. Akhiripun Rasulullah mirsani mekaten, Rasulullah ngendika, sapa sing nyedekahke sumur iki tak jamin masuk ke dalam surga. Akhiripun apa para sahabat do pengen, ning nek tuku sumur kan duwite kudu akeh. Pengen kan butuh duit. Dit 20.000 nggo tuku sumur ya ora entuk. Napa meneh 2.000? 2.000 nggo tuku apa ya? Rezekine sing sedekah entuk 5.000. Alhamdulillah. Tapi kan dia sudah isar. Isar itu merelakan yang lain untuk mendapatkan kebaikan banyak. Saya sedikit apa-apa. Akhiripun sahabat Utsman punika tertarik kali tawaran kalau wau. Sahabat Utsman, aku pengin tuku sumur iku. Akhiripun sahabat Utsman tanglet kali tiang Yahudi. Wong Yahudi, nek sumurmu tak tuku entuk ora? Ora entuk. Saat ini kula jeng tanglet. Nek jenengan seneng kali barang, barangnya ora didol ning jenengan pengen banget kare barang niku. Contone ana motor Vario tahun 2010, ya motornya biasa sih, ning jenengan seneng kalih motor niku. Nggih, ning sing duwe ora adol. Nggih, nek kira-kira sing marai seneng motor niku napa, Bu? Kok jenengan iso seneng? Napa, Mas? Apik lho motor Vario sing apik akeh kok. Napa? Plat nomere cocok karo tanggal lahirku misale lho. Ya, jadi wah kuwi tanggal lahir anu plate apik kuwi cocok karo tanggal lahirku. Akhire napa? Pokoke iki pira wae tak tuku ning sayangi napa sing duwe ora adol. Piye carane nek jenengan supaya iso duwe motor niki? Pripun, Pak? Nek cara riyen teh cara sak niki pripun, Pak? Nek sak niki pripun nggih nek manut nggih anggo direbut ning. Nah, nek cara riyen pas rong sadar ya dijukuk. Ya. Napa minimal dicukup plat nomere dijolke plat nomere awake dhewe. Nggih. Niku arep napa? Sahabat Utsman niku goleki sebabe apa? Ngosok gur sumur dituku larang ra entuk. Utsman niku nawar, tak tuku 20.000. Ning 20.000 dirham. 20.000 dirham 1 dirham 3.500-an niku berarti dibeli 70 juta. 70 juta niku akeh mboten? Napa meleh 1500 taun biyen, akeh banget nggih, Pak. Ya. Jenengan nate nyepeng, Pak. Dereng tau pedhoan Pak niku. Lah nggih wong dhuwit kok potok. Ya ora dhuwit semanten rasah dipethok. Akhiripun sahabat Utsman niku sebabe apa to kok ngasek sumur tak tuku larang wae ra entuk? Karena ini satu-satunya penghasilan saya. Engko nek to tuku, aku sesuk ora nduwe penghasilan rutin. Ya wis, sakniki tak tawar ngene. Kira-kira nek nurut jenengan supaya iki gelem dituku carane jenengan pripun, Bu? Ayo, tawarane jenengan dadi sahabat Usman, jenengan pripun carane sumur iki iso dituku sahabat Usman? Kira-kira, Mas. Suruh jaga. Sopo sing ndek Yahudi kok? Sumurnya Usman jaga sumur. Wong sumure dhewe kok dijogo. Ya, sahabat Usman bilang, "Ya wis tak tuku separo wae. Kowe ya sing duwe." Akhire Yahudi mikir, nek cara wong awake dhewe niku apa-apa ditebak nganggo tekek kok, tekek sugih, tekek marat, tekek lara, tekek sehat. Nah, mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng lho Pak ngoten niku. Namine tatoyur, sirik kecil, ndak boleh menisbatkan keberuntungan dan kerugian dengan hewan. Misalnya ini, "Oh, aku arep lunga, pasar lunga ki ana ula lewat." Oh, berarti aku ora leh lunga. Ora ana hubungane lah, ula ki ya lewat ning ndi-ning ndi kok. Nah, niku sirik kecil namanya tatoyur. Akhiripun sahabat Usman nawarke ngoten tiyang Yahudi kersa, "Ya wis, tapi aku njaluke tetep dituku 20.000 dirham ning tukune separo." Lah sakniki, pripun carane supaya sahabat Usman niku duwe sumur iku kabeh wong Yahudi dadi ora duwe. Nek cara jenengan pripun carane? Nah, jenengan riyen, Pak. Aduh, mang buka HP enten. Pripun? Kisah sumur Usman. Pripun, Pak? Pripun carane adol? Akhirnya disepakati sedina iki Yahudi, sedina sesok sahabat Usman. Sesok Yahudi, sesok Usman, ngoten. Nggih. Lah, Yahudi niku pas adol hari pertama larang. Jek-jek tuku karena nopo? Ya butuh. Pripun carane adol sahabat Usman gen sumur iki ndadekne duweke wong Yahudi kabeh dhewe sahabat Usman kabeh. Pripun? Digratiskan. Ya, dapat hadiah. Ngene hadiah disedekahke. Nggih, digratiskan. Jadi sahabat Usman niku ngendika ngeten. "Hai kaum muslimin, saiki sumure ndeke wong loro. Ndeke wong Yahudi karo ndekku. Saben-saben Yahudi dodol ya iku urusane Yahudi, ning saben aku adol, don jupuo kabeh gratis. Ning nek gratis sesuk kan butuh meneh. Entek sedina iki." Oh, sahabat Usman nambahi, "Jupuo meneh nggo stok sesuk." Nah, akhirnya saat ini tumbas gratis, sesok juga, dicepaki saiki. Jadi tuku gratis tambah stok nggo sesok. Akhirnya Yahudi, ra iso adol. Lah adol ya ora ono sing tuku. Akhirnya yo jadi, nggih to Pak. Apik mboten ceritane? Nggih, alhamdulillah. Jeneng panjenengan critake kalih tiyang. Nah, niku akhirnya sahabat Yahudi niku nyerah. Ya wis lah Usman, nek cara ngene mbok arep tak tunggu pirang puluh tahun ya ora bakalan aku iso adol. Saiki tukunan kabeh. Nah, mau dituku kabeh ra entuk. Saiki malah wis tukunan ning aku njaluke dituku padha wingi 20.000 dirham. Ya wis lah rapopo. Akhirnya disedekahke kagem kaum muslimin, ditanami pohon kurma, hasilipun kita sami nikmati di Indonesia. Niku dari sumurnya Usman sebagiannya. Ada yang buat pendidikan, buat pembangunan, buat anak yatim, buat istilahnya kepentingan kaum muslimin, dibangun hotel berbintang, dan hasilnya seluruh masuk rekening sahabat Usman sejak 1400 tahun silam. Kathah mboten? Wah, wow, pahalane kathah banget, luar biasa. Niku namine napa? Sedekah jariah. Contone sing nyumbang Al-Qur'an niku wau jenenge sedekah jariah lho, Dek. Ya buat Qur'an, nanti kalau ada Al-Qur'an itu dibaca oleh siapapun, Anda di rumah dapat kiriman pahala. Ya. Orang yang menyumbang itu sudah meninggal, itu tetap mendapatkan kiriman pahala. Nek pahala ana amal jariah nggih masjid napa? Bangun masjid. Fasilitas masjid napa? Kamar mandi, tempat wudu, kipas angin, karpet, lampu. Jenengan mang milih nyumbang setunggal-setunggal. Bisa nyumbang Quran, bisa ibu-ibu nyumbang rukuh, Bu. Misalnya niki enten pinten iki? Wong 20 nyumbang rukuh masjid kebak. Enten sholat sing ngangge rukuh jenengan entuk pahala. Sing kakung nyumbang Quran, enten sing maos Quran kita terus jenengan angsal pahala. Niku amal jariah. Nomor kalih, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nomor tiga, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Adik, doa untuk orang tua gimana, Dek? Siapa yang mau sedekah buat adik? Ya, doa untuk orang tua. Gimana, Dek, doa untuk orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu esek pun di ibu e. Alhamdulillah. Kalau paring ya dia deh sini. Dipilih ke sing biru mawon ge. Ini deh. Enggak pak, diatur ke pak. Oke. Nah, dapat hadiah. Doa untuk orang tua. Eh, monggo sareng-sareng. Salim, salim rin terus matur pripon. Nggih. Niki kula mangke Pak Ustaz niku. Nggih. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Mugi-mugi dados anak ingkang soleh, lare ingkang soleh, ge ingkang rajin ibadah, rajin salat, rajin poso, rajin ndongake tiyang sepuh. Amin. Lan ugi mugi-mugi dados amal saya Pak Sol anu Pak Ustaz. Nggih. Kalih Pak Duko. Nggih, matur nuwun. Kacengnya nulari gih, maksudnya Pak Duko besok kersane gih ngedum ngangge masyarakat. Amin. Gih, amin. Lumayan toh gih nek biru-biru diamplopi ternyata mung fotokopi. Lah kan enten gih nek HP ini kok udah dikirimi gambar lah mung duit kok dicetak diputer ngeten iki metu duit diputer metu duit lah kok gampang temen duit ditokke kok HP cling duitnya metu wih duit tenan popo mbo kulo nate bu enten tamu sanjang ngeten iki. Kan tamu niku bayar sama saya. Transaksi mobil 30 juta. Ada berapa juta? 30-an juta. Terus bayar sama saya. Bar bayar crito ngeten iki. Mas, kula tau dikei duit Pak Kiai. Lah Pak Kiai niku sakniki nyekel mobil sing dipateni di Mas Kanjeng. Crito ngoten niku. Lah kula sing critani dikei duit ngeten iki, Mas. Nyo tak kei duit 50 juta dumno nang Jogja. Nggih, niki plastik resek. Isine duit, tak buka iya duit tenan nih mas, 50 juta, jupuan domno neng Jogja, nek kurang nyo, bukaan kene iki, roker segede, diuncal kene ngoten niku, pak lah sing jenengan kek kula wau duit tenanan apa udu, yo ketok iya tenanan wong yo tak dum ke yo duit tenan kok, nah, mung cerita niki sekilas nggih, terus wong gawe duit niku gampang sak niki, nah terus teng HP jenengan ngeten niki, napa fotokopi men saged, neng jenenge duit pal. Palsu, yang penting ampun nabi palsu. Karena ada nabi palsu dari Bogor, jangan ada nabi palsu dari Ngebel. Nah, ada nabi palsu dari Bogor namanya Lee Aiden, jangan sampai ada nabi palsu dari Ngebel. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula simpulaken intine sepindah. Wong Islam niku mung kalih. Nek ra iso sinau Quran, nek ra iso ngajarke Quran, napa? Belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sing dereng saged maos Qur'an janji pengen belajar Qur'an? Janji? Janji insyaallah. Nggih, pokoke harus belajar Qur'an. Sing nomor kalih, belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an ditadaburi, dihayati minimal dibaca artinya. Setelah dibaca artinya, kemudian dipelajari, nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Enten tambahan, Pak? Pesan yang jenengan kagem jamaah napa Pak? Nek saking kula intine pun namung ajak-ajak kemawon mbok bilih niki estu niki kula pribadi ajak-ajak kula pribadi lan munggah dumateng sedaya para lenggah. Estu monggo dipun dipun raosaken estu lan dipun pripun nggih intine pun urip niku namung jilid banget jan delit. Wong kula niku amat jauh kula kemutan kula rikala tesih alit digendong bapak kula ten mburi niku kula niku diajari menawa nggih bablas ngeten. Nah karena kula dereng cetol kula wangsulan bablas niku kula tesih kelingan tenan niku monggo umur kula niku sakniki pun 55 taun kurang luwih niku udakara niku kula umur gangsal taun. Lah nek berarti pun 50 taun mawon kula tesih kelingan cerep berarti mung dilit banget niku. Lah niku mongko niki njur. Nek cara kula niku umur kula mamane umpama niki tekan 70 berarti kula tesih gangsal 12 taun malih niku nek tekan mboten nonton halangan menapa-menapa. Lah niku nek njur sak niki namung kula sing ajeng dongake dadi ya bingung. Diamini apa pripun? Lah kula kan bingung. Nggih. Napa amin ngoten nggih. Napa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi saya ngeten maksud kula niki kula sing wekdal kanton sekedhik nika estu kula nggih nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan sedaya para lenggah intinipun kula mugi-mugi saged luwih saya ketimbang singkang sampun kula lampahi. Amin. Matur nuwun banget sak derengipun mbok bilih sedaya para lenggane kersa ndongaaken kula lan donga kula mugi-mugi nggih mujarab lan mandi karena niki diseksani tiyang payayi kathah. Intine pun ngaten menika. Matur nuwun nggih. Sampun monggo kita sami tutup kanthi kita sami berdoa. Monggo khusuk nggih konsentrasi sejenak. Kita sami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih. Kathah lepatipun nyuwun pangapunten, maaf bila ada salah ya, Dik. Berdua buat Bapak Dukuh dan jamaah semuanya. Kalau ada kekhilafan, kekurangan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bertemu pada kesempatan yang sama pada minggu, bulan, tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan bertemu seperti ini dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.